Kamu minum apa sih? Enak, ini Olala Jelly Drink. Aku mau nyobain, please. Nih, cobain serunya minuman jelly baru, Olala Jelly Drink. Wow, enak. Baru Olala Jelly Drink. Teksturnya lembut, jelinya smooth banget di mulut. Ada rasa anggur dan rasa jambu. Olala Jelly Drink dikemas higienis. Satu sedotan untuk satu cup. Praktis, tinggal slurp jelinya. Aku suka rasa jambu. Jelinya enak dan lembut. Kalau aku suka rasa anggur. Rasa buahnya yummy banget. Olala Jelly Drink favoritku. Menyenangkan dan mengenyangkan. Baru Olala Jelly Drink. Rasa buahnya smooth jelinya. Dari Wings Food.